الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib masih beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita akibat buruk, ya. Akibat yang buruk dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya. Taib qala rahimahullah faslun al ma'asi taslubu sahibaha asma al madhi wa taksuhu asma al dham. Kemaksiatan-kemaksiatan akan merampas dari pelakunya nama-nama yang terpuji. Perbuatan dosa itu akan menanggalkan dari pelakunya sebutan-sebutan yang terbaik, sebutan-sebutan yang mulia. Sebaliknya, wataksuhu asma adzam, dan kemaksiatan itu memakaikan pelakunya nama-nama yang buruk, nama-nama yang tercela. Maka yang terpuji terambil, dilepas, dirampas dengan kemaksiatan tersebut. Sebaliknya dia mendapatkan nama-nama yang buruk. Taib qala wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma'al madhi wasyarafi. Dan di antara hukumannya, hukuman pemaksiatan, bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan itu merampas dari pelakunya nama-nama terpuji, nama-nama kemuliaan, ya, nama-nama yang baik. Wataksuhu asma adzami wasighor, dan memakaikan pada pelakunya itu sebutan-sebutan yang tercela, sebutan-sebutan yang hina, yang rendah, ya. Qala fataslubuhu ismal mu'min, maka dosa itu bisa melepaskan dari pelakunya nama mu'min, ya. Sebutan seorang mukmin lepas dari dia ketika dia melakukan perbuatan dosa yang mengharuskan gugur keimanannya. Walbir, demikian pula albir, orang yang baik. Walmuhsin, walmuttaqi, walmuti, walmunib, walwali, walwarok, wasalih, wal'abid, wal'khaif, wal'awwab, wat-tayyib, wal-mardi, wa-nahwiha. Sebutan-sebutan yang terpuji, nama-nama yang baik, itu hilang dari dia karena perbuatan maksiat tadi. Sebaliknya, qala wataksuhu ismal fajir wal'asi. Dan kemaksiatan itu memakaikan pada dia nama-nama yang buruk, ya. Al-fajir, ya. Al-asi, al-mukhalif, al-musi, al-mufsid, ya. Wal-khobis, wasakhut, wazani, wasarik, wal-qatil, wal-kadhib, wal-khain, wal-luti, wa-qati'ir rahim, wal-ghadir, wa-amsaliha, ya. Julukan-julukan yang buruk, ya, sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kemaksiatannya. Qala fahadhi asma'ul fusuq, maka ini semuanya adalah nama-nama kefasikan, nama-nama orang yang fasik, yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, dan seburuk-buruk nama kefasikan setelah nama keimanan. Ya. Taib. Qala alladhi yujibu ghadabat dayyan. Maka gelar-gelar tersebut, nama-nama tersebut, sebutan-sebutan tersebut mengharuskan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang membalas amalan hamba, zat yang akan memberi balasan setiap amalan hamba, wa dukhulan niron, dan mengharuskan orang fasik tadi masuk ke dalam neraka, wa aisal khizyi wal hawan, dan kehidupan yang rendah, yang hina, dan kehidupan yang hina. Qala wa tilka asma'un tujibu ridhar rahman, dan nama-nama tadi yang baik, yang terlepas dari dia, itu nama-nama yang bagus, nama-nama yang mengharuskan dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mu'min, al-bir, al-muhsin, al-muttaqi, dan yang semisalnya tadi. Wa dukhulal jinan, dan mengharuskan dia masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, ya. Mukmin akan masuk dalam jannah. Wa tujibu syarafal musamma biha ala sa'iri anwa'il insan, dan mengharuskan kemuliaan orang yang dinamai dengan nama-nama tersebut dibandingkan dengan seluruh dari jenis-jenis manusia, ya. Maka al-mu'min itu kemuliaan yang tinggi, ya, dibanding manusia-manusia yang lain. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dibanding manusia-manusia yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya. Dan Allah taala berfirman, antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Antumul a'laun in kuntum mu'minin, ya. Qala falau lam yakun fi uqubatil ma'siyati illa istihqaqi tilkal asma wa mujibatiha lakana fil akli nahin anha. Maka kalau seandainya tidak ada uqubah, tidak ada hukuman maksiat itu kecuali hanya dia berhak mendapatkan nama-nama buruk tadi, disebut dengan sebutan buruk, ya, dan konsekuensinya, ya, asi, fajir, ya, mufsid, khobis, ya, sahud, ya, zani, ya, sarik, ya, dan mujibatnya, konsekuensinya, maka cukup bagi orang yang berakal untuk mencegah dirinya, ya, dari perbuatan maksiat tadi. Ya. Kenapa? Nanti saya disebut sebagai pencuri, saya nanti disebut sebagai orang yang buruk, saya disebut orang yang jahat. Ya. Maka cukup itu sebagai pencegah dia dari perbuatan maksiat. Ya. Itu kalau dia akil, orang yang benar akalnya, sehat akalnya. Sebaliknya, walau lam yakun fi thawabi ta'ati illal fawzu bitilkal asma'i wa mujibatiha lakana fil akli amrun biha. Sebaliknya, kalau seandainya tidak ada pahala, tidak ada balasan bagi ketaatan seorang hamba, seandainya tidak ada balasan ketaatan bagi seorang hamba kecuali dia beruntung dengan sebutan-sebutan baik tadi. Wah, dia muhsin, dia orang yang baik, dia orang yang bertakwa, dia orang yang taat, ya. Dia adalah orang yang warok, dia adalah orang yang soleh, ya. Dia adalah orang yang beribadah. Wa mujibatiha, dan konsekuensinya, ya, disebut sebagai mukmin, maka konsekuensinya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang bertakwa konsekuensinya adalah mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketaatan itu imbalannya cuma itu saja, maka cukup bagi orang yang berakal, ya. Itu akan menjadi perintah, ya. Dia memerintahkan untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Supaya disebut, ya, menjadi orang baik, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebut sebagai orang yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebut orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cukup, ya, bagi orang yang berakal sehat untuk memerintahkan dia beramal soleh, beramal ketaatan. Ya. Taib. Akan tetapi, walakin lamani alima autia. Akan tetapi, tidak ada yang bisa mencegah apa-apa yang Allah berikan. Ya. Walamu'tia lima mana, tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang Allah cegah. Ya. Walaupun gamblang, jelas, ya, wati, tetapi tidak serta-merta manusia melakukan ketaatan, ya, tidak serta-merta manusia meninggalkan keburukan, ya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang memberi taufik, kemampuan, kekuatan untuk berbuat taat dan menjauhi larangan. Qala wala muqarrima lima ba'ada wala mub'ida liman qarraba. Demikian pula tidak ada yang mampu mendekatkan sesuatu seorang hamba kepada kebaikan apa-apa yang Allah jauhkan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan kebaikan bagi orang-orang yang Allah dekatkan. Itu. Baik, maka ini mengisyaratkan kepada kita pentingnya seorang hamba untuk senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik, ya, beramal saleh, diberi kekuatan menjauhi perkara-perkara yang buruk, ya. Qala ta'ala wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa Allah menghinakan dia, maka tidak ada yang mampu memberi kemuliaan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Surat Al-Hajj ayat 18. Taib, ini dari akibat buruk kemaksiatan akan menjadikan pelakunya mendapatkan julukan, gelar, sebutan yang buruk, ya. Lepas dari dia gelar, sebutan yang baik, ya. Tapi berikutnya qala rahimahullah faslun al-ma'asi sababun fi nuqsanil akli, ya. Pasal yang ke-42, kemaksiatan-kemaksiatan merupakan sebab berkurangnya akal seseorang. Lemahnya akal seseorang dengan kemaksiatan. Qala wa min uqubatiha annaha tu'athiru bil khasiyati fi nuqsanil akli. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu berpengaruh, ya, secara khusus terhadap berkurangnya akal seseorang. Qala fala tajidu akilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akharu asin illa wa aklul muti' minhuma awfaru wa akmalu wa fikruhu asahu wa ra'yuhu asad wa sawabu qarinuhu, ya. Maka tidaklah kamu dapati dua orang yang berakal, ya. Dua orang yang berakal, salah satunya mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya orang yang taat, sedangkan yang kedua orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecuali akal orang yang bertaat tadi lebih banyak, lebih besar, ya. Akalnya lebih besar. Dan pikirannya lebih sempurna. Pikirannya lebih benar, ya. Pikirannya lebih benar, ra'yunya, pendapat-pendapatnya lebih sadid, ya, lebih lurus, ya, lebih tepat, ya. Wasawabu qarinuhu, dan kebenaran itu menjadi gandengan dia, ya. Di mana dia berada, di situ kebenaran itu, ya. Taib. Maka ini keadaan orang yang berakal. Sebaliknya orang yang bermaksiat, ya, maka akan menjadi kecil akal dia, ya, lemah akal dia, pikirannya salah, ya, pendapatnya juga ndak benar. Qala wa li hadza tajidu khitabal Qur'ani innama huwa ma'ulil uqul wal albab. Oleh karena sebab ini, ya, engkau dapati khitabul Qur'an, pembicaraan Al-Qur'an itu diarahkan kepada orang-orang yang berakal, ya, kepada orang-orang yang besar akalnya, orang-orang yang kuat akalnya, ya. Yakni orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa, ya. Qala dalam Al-Baqarah ayat 197, qala ta'ala wattaquni ya ulil albab. Maka, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang memiliki akal, ya. Maka yang tidak berakal tidak dijak bicara, ya. Orang yang tidak berakal, orang yang lemah akalnya, dikesampingkan, ya. Wa qalu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 100. Qala fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah, wahai orang-orang yang berakal, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Allah berbicara kepada ulil albab, kepada orang-orang yang berakal, ya. Qala wa qaluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 269. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, kecuali orang-orang yang besar akal mereka. Taib. Maka ini orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ulul albab. Qala wa nadhairu dzalika katsiratun, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangat banyak, ya. Baik. Penjelasannya lebih jelas lagi. Kenapa orang bermaksiat tidak berakal, lemah akalnya? Qala wa kaifa yakunu aqilan wa firal aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yusahituhu. Maka bagaimana seseorang itu dikatakan berakal, besar akal dia, orang-orang yang memaksiati zat yang merenggut dia, zat yang menguasai dia di dalam kerajaannya, ya. Dia memaksiati zat yang jiwanya dia berada di genggamannya, ya. Dia hidup di kerajaannya, ya. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yusahitu, dalam keadaan orang yang bermaksiat tadi, dia mengetahui dengan sebenar-benarnya Allah melihat dia, ya. Allah mempersaksikan perbuatannya dia. Maka ndak, yang demikian bukan orang yang berakal, ya. Dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah menguasai dia, ya. Dia hidup, ya, berdasarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di negeri Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu Allah menyaksikan dia, mencatat amalan dia, tetapi dia berani bermaksiat, melanggar perintahnya, menerjang larangannya, ya. Maka kira-kira berakal apa enggak orang yang seperti ini? Maka orang yang lemah akalnya, ya. Dalam keadaan dia tahu Allah berkuasa, maha kuasa untuk menjatuhkan hukuman ke dia, ya. Baik. Maka yang demikian keadaan orang yang lemah akalnya, enggak mungkin orang berakal melakukan seperti ini. Qala fayasihi wa huwa fi ainihi ghairu mutawarin anhu, ya. Maka dia berani memaksiati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak tertutupi dari perbuatannya, tidak tertutup dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan dia, nampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhitihi, ya. Dia menggunakan nikmat yang Allah berikan, yang Allah perintahkan untuk kebaikan, dia digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tahu nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan menggunakan nikmat untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk ketakwaan. Nah, tetapi dia gunakan untuk perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka yang demikian bukan orang yang menggunakan akalnya, bukan orang yang berakal, ya. Qala wa yastati'i kulla waqtin ghadabahu 'alaihi. Dia gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktu untuk mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia gunakan nikmat yang Allah berikan, kesehatan, kekuatan, harta, pada perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, wa laknahu lahu, ya. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa ib'adahu min qurbihi, dan perkara-perkara yang menyebabkan dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tardahu an babihi, dia diusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa iradahu anhu, dan perbuatan yang menyebabkan berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari dia. Allah tidak memperhatikan dia, Allah tidak memberi taufik pertolongan kepada dia. Wa khidlanahu lahu, dan melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah tidak menolong dia dalam keadaan dia membutuhkan, dibiarkan, ditinggalkan, ya. Wa takhliyata bainahu wa baina nafsihi wa aduwihi, dan dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia dibiarkan antara dia dengan musuhnya sendiri, yakni setan-setan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wasukutahu min ainihi, dan dia berbuat amalan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi yang mengundang, menyebabkan dia terjatuh, ya, gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah derajatnya, ya. Wa hirmanahu ruha ridahu wa hubbahu, dan diharamkan, dihalangi dia dari ridho Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, ya. Tidak mendapatkan ridho, tidak mendapatkan mahabbah. Qala qurratal aini biqurbihi, dia berbuat perbuatan yang menyebabkan dia jauh dari ketentraman jiwa dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jiwanya tidak mendapatkan ketentraman. Wal fauza bi jiwarihi, dan keberuntungan berada di sisi, di samping Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhara ila wajhi fi zumrati auliyaihi, dan dia beramal perbuatan yang menyebabkan dia terusir dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bersama kelompok wali-walinya. Qala ila at'afi at'afi dzalika min karamati ahli taati, kepada perkara-perkara yang berlipat-lipat dari perkara tersebut, dari kemuliaan orang-orang yang mentaatinya, ya. Dia di mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan oleh orang yang berbuat taat. Qala wa atafu atafi dzalika min uqubati ahli al-maksiyah, dan dia mendapatkan perkara yang berlipat-lipat dari hukuman pelaku maksiat. Ya. Taib, maka yang demikian bukan orang yang berakal, ya. Dia tinggal di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada dia, kebaikan yang ada pada dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya dia gunakan untuk perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, hukuman-hukuman yang banyak tadi, ya. Taib, qala fa ayu aklin, maka akal yang mana, ya? Akal yang seperti apa? Liman atharo ladzata sa'atin aw yaumin aw dahrin thumma tanqadi ka anha hulmun lam yakun, ya? Maka akal yang mana? Akal yang lebih mengedepankan kelezatan sesaat, ya. Akal yang lebih mengedepankan kelezatan sehari, ya. Atau akal yang lebih mengedepankan kelezatan satu masa, satu tahun, ya. Kemudian hilang, setelah itu sudah putus. Dan kelezatannya itu dia lewati seolah seperti mimpi saja, ya. Sudah, tidak ada lagi. Sudah tidak ada rasanya, tidak ada asarnya. Qala ala hadzan na'imil muqim wal fawzil azim, dibanding, ya, kenikmatan yang sesaat tadi itu ibaratnya seperti mimpi, ya, dibanding dengan kenikmatan yang tetap, ya, keberuntungan yang agung bagi orang-orang yang bertaat, yang bertakwa, orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qala bal huwa sa'adatu dunya wal akhirah, ya. Bahkan ketaatan itu merupakan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Kebahagiaan yang hakiki. Qala walau lal aklu alladzi taqumu bihi alaihil hujjah lakana bimanzilatil majanin, ya. Kalaulah bukan karena akal, ya, yang ada pada manusia itu sebagai bentuk hujjah, ya. Orang diberi akal, ya, bisa memikir, bisa membedakan, itu sebagai hujjah bagi dia, ya. Allah sudah menjelaskan jalan-jalan al-haq, memperingatkan jalan-jalan kesengsaraan. Dengan akal dia, dia bisa memilih, bisa memilah, ya. Bisa dia menentukan sikap. Nah, kalau seandainya bukan kedudukan akal itu, maka orang yang lebih mengedepankan kenikmatan yang sesaat tadi, lebih mengedepankan maksiat, itu kedudukannya seperti orang gila, orang tidak berakal, ya, rusak akalnya. Qala bal qatakunu almajaninu ahsana halan minhu, bahkan terkadang, ya, orang yang gila itu lebih baik keadaannya dibanding pelaku maksiat, ya. Orang yang gila itu lebih baik dibanding pelaku maksiat. Wa aslama akibatan, lebih selamat akibatnya nanti, ya. Dia tidak dicatat keburukannya karena dia gila, ya. Sedangkan pelaku maksiat tadi dengan kemaksiatannya menambah beban hukuman bagi dia, ya. Fahadha min hadzal wajhi, maka dari sisi ini, ya, orang yang gila tadi lebih baik tadi, ya, karena tidak bertambah ukubahnya, sedangkan orang yang maksiat tadi dengan akalnya bertambah hukumannya. Qala wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqlil ma'isi, ya. Sedangkan pengaruh kemaksiatan terhadap berkurangnya akal, ya, dalam kehidupan seseorang, pengaruh maksiat itu mengurangi akal seseorang dalam kehidupannya. Qala falaulal istirak fi hadzan nuqsan. Falaulal istirak fi hadzan nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsanu aqli asina. Kalau seandainya bukan karena keberserikat ya, manusia itu kurang ya. Secara umum semuanya akalnya lemah ya. Maka kalau seandainya bukan karena istirahat ini ya, maka akan nampak orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu betapa bagus akal mereka. Kemudian akan nampak bagi orang bermaksiat itu betapa buruknya akal mereka, betapa rendahnya akal mereka ya. Walakinnal jaihata ammah ya. Akan tetapi musibah ya, kurangnya akal manusia itu menimpa secara umum ya. Banyak manusia yang itu tadi mengedepankan perkara yang remeh, perkara yang sedikit, perkara yang sebentar ya. Qala wal junun funun ya. Dan kegilaan, gila itu kan akalnya kurang ya kan, akalnya rusak ya. Funun itu bermacam-macam ya. Taib, ini beliau ucapkan sejak dahulu ya kan. Nah, kita dapati sekarang ya, ada orang gila, gila kerjaan ya, gila harta, gila kedudukan, gila jabatan ya, gila bola ya, gila apa saja ada ya kan. Itu al-junun funun ya. Maka lebih-lebih sekarang ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar kebiasaan lebih ditampakkan ya, supaya orang mengenal dia, supaya dia dikenal, supaya disebut ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan gila ya. Taib, al-junun funun ya. Taib, maka orang yang berakal dia tidak akan memaksiati Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan orang bermaksiat, orang yang akalnya kurang ya, orang yang memakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tetapi nikmat tersebut dia gunakan untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan gila, perbuatan orang yang lemah akalnya, perbuatan orang yang tidak berakal ya. Qala wa ya ajaban la sahatil uqul la alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati wassururi wa tibil aisi innama huwa fi ridai man annaimu kulluhu fi ridahu ya. Wahai betapa menakjubkannya, betapa mengherankannya ya, kalau seandainya akal-akalnya mereka itu sehat, akalnya itu sahih, mesti akan mengetahui bahwasannya jalan untuk mendapatkan kelezatan yang sebenarnya ya, kenikmatan yang hakiki ya, rohah ya, surur ya, tibul is ya, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman itu adalah pada keridhaan zat yang kenikmatan-kenikmatan itu seluruhnya berada pada keriduannya ya. Kalau sehat akalnya, maka dia pasti akan mengetahui kelezatan hidup, kebahagiaan hidup, bagusnya hidup seseorang itu berada pada keriduan zat yang seluruh kenikmatan itu pada keriduannya ya. Yaitu pada keriduan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia sehat akalnya, pasti dia akan tahu kehidupan yang kelezatan hidup yang sebenarnya itu pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha pada dia, dia beramal perbuatan yang Allah ridhoi, pasti kehidupannya lezat, kehidupannya bahagia, kehidupannya baik ya. Baik, itu kalau sehat akalnya. Wal alamu wal adzabu kulluhu fi sakhatihi wa ghadabihi. Demikian pula sebaliknya, kalau sehat akal dia, maka dia akan tahu bahwasannya rasa sakit, ya, sakitnya hati, sakitnya badan, azab yang sebenarnya itu seluruhnya pada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apapun yang didapati manusia di dunia ini, kalau mendatangkan murka Allah, maka itu hakikatnya adalah kesakitan. Itu hakikatnya adalah penderitaan, bukan kesenangan, bukan kebahagiaan, ya. Apapun yang dia dapati, kalau itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah penderitaan dia, ya. Hakikatnya adalah musibah bagi dia, ya. Taib fa fi ridahu qurratul uyun, maka pada ridha Allah Subhanahu wa taala terdapat ketentraman jiwa, wa sururun nufus, kebahagiaan jiwa, wa hayatul qulub, kehidupan hati, wa ladzatul arwah, ketentraman ruh, wa tibul hayah, kehidupan yang baik, wa ladzatul ais, dan kelezatan hidup, wa atyabun na'im, dan pada ridha Allah Subhanahu wa taala itu terdapat kenikmatan yang paling nikmat. Qala, perkara-perkara tersebut dari ridha Allah Subhanahu wa taala tadi, mimma lau uzina minhu mithqalu dzarratin, ya. Kalau ketentraman yang dihasilkan dari ridha Allah tadi diambil satu mithqal, ya. Satu dzarrah binaimid dunia, ditimbang dengan nikmat dunia seluruhnya dari awal sampai akhir, lam yafi bihi, ya, maka ndak sebanding, ya. Kenikmatan yang ditimbulkan oleh ridha Allah tadi kalau diambil sedikit saja, ya, sebiji dzarrah saja, dibandingkan dengan kenikmatan dunia seluruhnya, ya, dari awal sampai akhir, itu ndak sebanding, ya. Masih nikmat keriduan Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, masih lezat apa yang ditimbulkan oleh ridha Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Qala bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisaru nasibin lam yardo bid dunya wa ma fiha iwadon minhu, ya. Bahkan kalau hati seseorang sudah merasakan keriduan Allah Subhanahu wa taala tadi, kenikmatan dari ridha Allah Subhanahu wa taala tadi, aisaru nasib, bagian yang sedikit, ya, dia dapat bagian yang sedikit dari ridha Allah Subhanahu wa taala tadi, maka orang ini tidak akan ridha ditukar dengan dunia dan seluruhnya, diganti, ya. Sudah ketentramanmu tadi, ya, akibat dari ridha Allah taala tadi yang sedikit itu diganti dengan dunia seisinya, maka dia tidak akan ridha, ya. Dia tidak akan terima, tidak mau, ya. Ini lebih mulia, ini lebih menenteramkan jiwa, ya. Baik, ya, gambarannya, ya, kisahnya Ibnul Amid yang sebelumnya, ya, penguasa yang mendapatkan dunia di genggamannya, tetapi sangat mengharap kebahagiaan yang dirasakan oleh Imam Daruqutni, ya. Taib. Qala wa ma hadza fa huwa yatana'amu bi nasibihi minad dunya a'dhama min tana'umil mutrafina fiha. Dalam keadaan demikian, ya, orang yang mendapatkan bagian sedikit dari ridho tadi, dia juga menikmati bagian dunia. Dia juga dapat dunia, ya kan? Tempat tinggal dia punya, makanan dia punya, pakaian dia punya, ya kan? Istri dia punya, keluarga dia punya. Itu kan bagian dunia, ya. Dia juga punya, ya. Apa yang dipunyai oleh orang-orang ahlu dunia, dia juga punya bagian, ya kan? Taib. Walaupun jumlahnya berbeda, tetapi nikmatnya, rasanya enggak kalah, ya. Rasanya enggak kalah, ya. Kenikmatannya enggak terkalahkan dibanding orang yang jumlahnya banyak hartanya, itu, ya. Taib. Wa ma hadza fa huwa yatana'am binasibihi minad dunya. Dalam keadaan demikian, dia menikmati bagian dunia dia a'zam min tana'umil mutrafin fiha, lebih besar kenikmatannya, lebih bernikmat-nikmat dia dengan bagian dunia dia. Walaupun penghasilannya kecil, rumahnya kecil, ya, apa-apanya kecil, ya, tetapi dia sudah waktunya istirahat, bisa istirahat, ya, bisa bersenang-senang dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, bisa melihat anak-anaknya berbuat kebaikan, ya, itu ketentraman yang luar biasa, ya. Sedangkan orang yang bagian dunianya banyak, ya, sudah sebelum tidur dia sudah berpikir nanti besok pagi bagaimana menjaga harta yang di sana, usaha yang di sana. Mau tidur itu sudah pikirannya tidak tentram, ya. Kelihatannya megah, tetapi hidupnya tidak nyaman, ya. Pikirannya ruwet, ya. Mikir yang sana, yang di depan rumahnya saja juga wah bingung ini nanti bagaimana. Nah. Tidak merasakan nikmat, ya kan? Tidak menikmati, ya. Dunia sudah dia ada di depannya, tetapi dia tidak menikmatinya, ya. Sedangkan orang yang mendapatkan bagian sedikit dari dunia tadi lebih bernikmat-nikmat, ya. Waktunya lapang, bisa apa ziarah ke orang tua, ke saudaranya. Nah, orang ini usahanya banyak, ya. Pagi ini sudah tugas terus, ya. Bisnis terus, ya. Ngurusi dunia terus, ya. Tidak punya waktu, ya, untuk menikmati dunia dia, ya. Taib. Mungkin nanti kalian akan bisa memahami ini ketika sudah melihat, ya, merasakan, ya. Taib. Qala wa la yasubu tana'amahu bidzalikal hadzul yasir ma yasubu tana'umal mutrafina minal humum wal humum wal ahzan wal mu'aradat, ya. Kenikmatannya dia dengan bagian dunia itu tidak dikotori dengan perkara-perkara yang merusak kebahagiaan orang-orang yang mewah tadi, ya. Dari humum-humum, ya, kegundahan, ketakutan, kesedihan, perkara-perkara yang muncul dari dirinya, ya. Itu tadi mengurusi dunia, bingung, sibuk, ya. Oh, tukang itu begini, wah, pekerja itu begitu, wah, muncul masalah-masalah terus dan seterusnya. Taib. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna, nasallallahu taufik li jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.